tak pikiri anane kapan ketemu ne rindu ning ati wis pliku yang kene datiku rasane ngati nunggu kapan tekane najan sampai saiki angka kabar bitane nanging kula percaya kakang ingat ning sumpah ingat janjine bung sayang bisa kewalian janjine kabur ning awang-awang maka kerja yeah.